أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان. لا يدركون به معيته. الله سبحانه وتعالى مخبركان أنه مع المؤمنين. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kandungan-kandungan keimanan, konsekuensi-konsekuensi keimanan. Alladzi yudrikun bihi ma'iyatah, yang mana dengannya, dengan menegakkan keimanan, orang-orang yang beriman akan mendapatkan ma'iyatullah, akan selalu disertai dengan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, akan selalu bersama dengan Allah. Faqala ya ayyuhallazina amanu, maka Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala tawallau anhu, janganlah kalian berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Ay an hadzal amr alladzi huwa ta'atullah, jangan kalian berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Wa antum tasma'un, dalam keadaan kalian mendengar ayat-ayat Allah, kitabullah, perintah Allah dan Rasulnya, nasihatnya dari Allah dan Rasulnya. Fatawallaikum fi hadzal hal min aqbah al-ahwal, berpalingnya kalian dalam keadaan seperti ini adalah keadaan yang paling buruk. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, janganlah kalian seperti orang yang mengatakan sami'na, kami telah mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Ai la taktafu bimajarrad da'wal khaliyah, jangan kalian seperti orang yang cuma mengaku-ngaku dengan pengakuan yang kosong saja, yang tidak ada hakikatnya. Fa'inahalatun la yadurruha Allah wa Rasuluh, keadaan seperti ini tidak akan membahayakan Allah dan Rasulnya. Walaisal iman bitamani wa tahalli, iman itu bukan sekedar angan-angan dan hiasan. Walakinnahu ma waqara fil qalb wa saddaqathu al a'mal, akan tapi yang namanya iman adalah apa yang menancap ke dalam jiwa dan dibenarkan dengan amalannya. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wasallam.